السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحمد لله. Kita kembali melanjutkan kajian di pagi hari ini. Dan insya Allah nanti kita akan sedikit melengkapi pembahasan tentang wakaf tunai. Kemudian selanjutnya nanti kita akan sambung dengan mendengarkan beberapa masukan dari para jamaah. Ada keputusan yang disampaikan oleh Majma' Al-Fiqhu Al-Islami. Majma' Fiqih Al-Islami di bawah OKI, di bawah Organisasi Kerjasama Islam, yang membuat keputusan tentang al-istithmar fil waqfi wa fi ghalatihi wa ri'ihi, membuat keputusan tentang masalah investasi untuk wakaf dan hasilnya. Dan di situ ada pembahasan tentang waqfun nuqud, wakaf tentang mata uang. Wakaf mata uang di sini dinyatakan waqfun nuqud jaizun syar'an. Wakaf mata uang hukumnya diperbolehkan. Li'anna al-maqsad asy-syar'i min al-waqfi huwa habsul asli wa tasbilul manfa'ah mutahaqqiqun fiha. Wa li'anna an-nuquda la tata'ayyanu bit-ta'yin wa innama taqumu abdaluha maqamaha. Bahwa wakaf uang atau cash wakaf hukumnya diperbolehkan secara syar'i. Karena tujuan syariat untuk wakaf adalah habsul asli wa tasbilul manfa'ah. Mempertahankan bagian pokok dan mensedekahkan nilai manfaatnya. Mutahaqqiqun fiha, dan kondisi ini ada dalam uang. Wa li'anna an-nuquda la tata'ayyanu bita'yin. Karena yang namanya uang itu tidak harus fisiknya sama. Maksud saya adalah nomor serinya tidak harus kembali lagi ke tempat nadir wakaf, tidak harus. Wa innama taqumu abdaluha maqamaha, namun yang menjadi acuan adalah nilainya. Sehingga penggantinya yang menggantikan uang sebelumnya. Jadi beda dengan kalau HP ya. HP diwakafkan. Maka HP diwakafkan, ini adalah tata'ayyan bita'yin. Harus HP ini yang dimanfaatkan. Sehingga ketika ini dimanfaatkan, dengan cara apa misalnya, kita serahkan ke yayasan, lalu oleh yayasan dijual, dibelikan HP yang baru, berarti HP ini sudah hilang nilai manfaatnya. Atau HP ini hilang, rusak misalnya. Kemudian dibelikan HP yang baru, maka berarti HP ini sudah hilang manfaatnya. Berbeda dengan uang, kalau uang, kita nyerahkan wakaf uang ke sebuah yayasan. Kemudian oleh yayasan, uang itu digunakan untuk diutangkan. Maka selama dia muter, statusnya menjadi wakaf yang sah dan memiliki nilai yang bisa dimanfaatkan oleh umat, sehingga bisa bernilai sebagai pahala. Nah, nanti saat diutangkan akan balik lagi, meskipun saat balik yang kedua bentuknya bukan uang yang pertama tapi uang yang baru, yang nomor serinya beda dengan uang yang pertama, tapi nilainya sama. Baik, kemudian di poin yang kedua, yajuzu waqfun nuqudi lil qardil hasan walil istithmar imma bitariqin mubashir atau bimusyarakati adadin minal waqifin. Boleh wakaf tunai digunakan untuk qardul hasan. Qardul hasan artinya diutangkan tanpa bunga. Walil istithmar bisa juga dengan cara diinvestasikan. Imma bitariqin mubasyir. Bisa dengan cara secara langsung. Sehingga misalnya saya sebagai wakif langsung menyerahkan ke pemilik unit usaha atau langsung saya serahkan ke orang-orang yang membutuhkan, tapi dengan cara wakaf dan nanti mereka akan mengembalikan. Au bi musyarakati adadin minal wakifin fi sundukin wahid. Atau dengan kerjasama sekelompok wakifin, sekelompok orang yang wakaf, fi sundukin wahid, di satu lembaga tertentu atau satu kotak tertentu. Au antariki isdari ashumin naqdiyah waqfiyah tasji'an alal waqfi. Atau dengan menerbitkan saham, saham tunai yang bentuknya wakaf dalam rangka memotivasi masyarakat untuk wakaf. Sehingga misalnya ada proyek pembentukan unit usaha X. Lalu unit usaha X ini menerbitkan saham. Harga satu saham misalnya 1 juta. Siapa yang mau wakaf silahkan bisa beli saham ini. Dan nanti akan dikelola usaha X ini untuk kemudian dikembalikan hasilnya untuk kepentingan umat. Wa tahqiqan lil musyarakatil jama'iyyah fihi, dan dalam rangka untuk melibatkan masyarakat umum fihi dalam kegiatan wakaf. Kemudian poin yang ketiga. Idza stusmiral malu an-naqdi al-mauqufi fi a'yan ka ay yashtariya an-nadhiru bihi iqaran aw yastasni'u bihi masnu'an fa inna tilkal usuli wal a'yani la takun waqfan bi ainiha makanan naqdi. Apabila wakaf tunai itu diserahkan ke nadir, kemudian nadir menggunakannya untuk membeli tanah atau properti atau membuat perusahaan atau memproduksi sesuatu, maka hasil ini bukan objek wakaf sebagai pengganti uang tunai tadi. Bal yajuzu bai'uha lil istimrari al istismar. Namun boleh untuk dijual, ya, agar terjadi keberlangsungan proses investasi wakaf. Wa yakunu al-waqfu huwa asul mablag al-naqdi. Dan tetap yang bentuknya wakaf adalah uang tunai yang tadi diwakafkan. Baik. Ini tiga poin yang dinyatakan dalam qoror, dalam keputusan Majma' Fiqih Islami di bawah OKI, ya, Organisasi Kerjasama Islam, yang di situ disebutkan pertama bolehnya wakaf tunai, yang kedua adalah tentang masalah penggunaan. Kemudian ada pertanyaan dari salah satu jamaah melalui komentar, bagaimana kalau terjadi resiko? Di sini juga disebutkan tentang teknisnya. Yajibu 'inda istismari amwalil waqfi mura'atu dawabit. Wajib untuk memperhatikan beberapa batasan berikut ketika mau mengembangkan objek wakaf untuk diinvestasikan. Pertama, an takuna siyagul istismar masyru'atan wa fi majal masyru'. Bentuk kerjasamanya atau bentuk investasinya adalah investasi yang tidak melanggar syariat untuk proyek yang tidak melanggar syariat. Yang kedua, harus memperhatikan bentuk-bentuk investasi litaqlilil mukhatir, dalam rangka menekan resiko. Dan kemudian di sini dinyatakan wa akhdhud dhamanat wal kafalat, dan harus mengambil penjamin. Harus mengambil penjamin, harus ada penjamin, wa tawthiqul uqud, dan penguat akad. Bentuknya adalah penjaminan kepercayaan. Wal qiyam bi dirasati al jadwa al iqtisadiyyah al lazima, dan harus mempelajari aspek-aspek ekonomi agar tidak sampai terjadi resiko di belakang. Sehingga intinya di sini Majma' Fiqih Islami menegaskan boleh melakukan wakaf dalam rangka atau boleh menginvestasikan wakaf, namun dengan ketentuan wajib prudent. Prudent artinya di posisi aman. Sehingga bentuknya adalah cari unit usaha yang sudah established, dan aman jika digunakan untuk mengembangkan wakaf. Yang kedua, harus ada penjaminan. Nah, penjaminan itu bisa dari individu atau kelompok tertentu, namun sifatnya bukan akad gharar, tidak boleh asuransi. Tapi sifatnya tabarruk. Tayyib. Baik, coba kita berikan penjelasan secara tambahan, insyaallah semoga bisa lebih memahamkan. Pembahasan kita tentang wakaf tunai atau cash wakaf. Sudah ada keputusan dari DSN MUI tahun, kalau nggak salah sekitar 2002 ya, tentang fatwa wakaf tunai, cash wakaf. Dan MUI membolehkan. Demikian pula kita jumpai dalam Qoror Majma' Fiqih Islami di tahun 2004 tentang wakaf tunai. Sehingga wakaf tunai pada asalnya adalah tidak menyalahi syariat dan diperbolehkan oleh banyak ulama. Seperti yang kita tahu bahwa uang itu ada dua unsur ya. Unsur fisik dan yang kedua adalah nilai. Pertama adalah unsur fisik, yang kedua nilai. Dan unsur nilai ini lebih dominan. Apalagi di zaman sekarang, uang itu lebih dominan digital. Baik digital yang bentuknya proses transfer dan terima, atau digital yang bentuknya kita top up senilai tertentu, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sistem yang chip based, yang bisa kita manfaatkan untuk bertransaksi. Baik. Sehingga digital, baik yang server based maupun yang pakai chip based, dua-duanya sekarang lebih dominan dibandingkan penggunaan uang fisik. Dan sebagaimana keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa uang itu standarnya lebih kepada urf. Tidak ada standar syar'i, tidak ada standar tabi'i, tapi lebih kepada urf. Sehingga kata beliau, masalah ukuran dinar maupun dirham, kemudian bagaimana bentuknya dan seterusnya, itu dikembalikan ke urf. Artinya, syariat tidak menetapkan nilai tertentu. Yang umum, bahwasanya satu dinar itu senilai 4/4 gram emas. Ya, ini salah satu contoh dinar di masa silam yang paling banyak dipakai. Makanya kemudian sering disebut dengan dinar Islam. Tapi tidak harus ini. Bisa nggak orang nyetak dinar dengan nilai yang lebih kecil? Ya, silahkan. Baik. Dan perlu diperhatikan bahwasanya ini hanyalah wasilah. Dinar, dirham, uang dan bentuk dengan bentuk apapun itu hanyalah wasilah. Artinya tidak harus persis seperti ini. Sehingga bisa nggak orang bertransaksi dengan rupiah dan sah secara syariat? Dulu pernah kita bahas di kajian buku bedah buku Ada Apa Dengan Riba, bahwa jumhur ulama kontemporer menyatakan sah. Sehingga nggak jadi masalah, selama uang itu adalah mata uang yang disepakati oleh masyarakat setempat. Tayyib. Ya, meskipun kita punya masalah besar, karena seperti yang kita tahu bahwa mata uang yang beredar di masyarakat adalah tidak sejalan atau tidak sesuai antara nilai intrinsik dengan nilai nominal, makanya sangat rentan dengan terjadinya inflasi. Baik, selanjutnya, karena yang lebih dominan dari mata uang adalah nilai, maka wakaf tunai atau cash wakaf, intinya adalah mempertahankan nilai. Intinya ini, mempertahankan nilai. Dan itulah yang disebut dengan tahbisul asl. Sehingga bentuk pemenuhan mempertahankan nilai itu terjadi pada definisi wakaf tahbisul asal. tahbis al-asal. Bentuknya terjadi pada definisi tahbisul asal, mempertahankan pokok. Dan pokok uang itu bukan fisiknya, tapi nilainya. Sehingga sekalipun dia habis pakai, kemudian bisa berpindah kemanapun, namun selama nilainya bisa dipertahankan, berarti dia memenuhi status tahbisul asal. Baik, inilah yang menjadi alasan utama dari apa yang disampaikan oleh majma' bahwa mata uang bisa dijadikan sebagai media wakaf. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada masalah penggunaan. Kita beralih kepada masalah penggunaan. Terus penggunaannya bagaimana? Baik. Wakaf tunai, tadi disampaikan oleh majma', itu bisa langsung. Bisa langsung, berarti dari wakif, dia kelola sendiri, kemudian diserahkan ke unit sosial. Misalnya dengan cara diutangkan, dengan cara utang atau investasi. Bisa juga melalui sebuah lembaga. Nah, lembaga ini nantinya dia yang akan menjadi nadhir. Dia jadi nadhir. Kemudian sang nadhir inilah yang ngurusi penggunaan wakaf tunai itu, baik dengan cara diutangkan atau investasi. Dua-duanya boleh. Baik. Kemudian kalau wakafnya langsung, dari wakif langsung ke sasaran, berarti nanti wakif menjamin bahwasanya uang itu tidak akan dia wariskan, tidak akan dia berikan ke anaknya, tapi itu utuh. Dan saya kira ini akan sangat merepotkan wakif, karena dia harus bekerja tambahan untuk ngelola uang itu jangan sampai hilang. Makanya yang paling efektif adalah dikelola oleh nadhir. Keberadaan nadhir ini sangat membantu, karena nanti nadhir ini akan mengumpulkan para wakifin, orang-orang yang wakaf ya. Ada wakif 1, wakif 2, wakif 3, dan banyak wakif yang mengumpulkan dana di sini. Selanjutnya oleh nadhir, dana itu diutangkan atau diinvestasikan. Nah, selanjutnya, jika sudah dilakukan seperti ini, di mana dia sudah diinvestasikan atau diserahkan ke nadhir, berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh nadhir? Baik. Nadhir kita anggap sebagai lembaga pengelola dana umat. Lembaga pengelola dana umat. Sehingga di sini ada masyarakat wakif. Kita fokus untuk wakaf tunai ya. Ada masyarakat wakif. Dia menyerahkan ke nadhir, lembaga pengelola dana umat, LPDU. Ini sebagai nadhir. Kita tulis ini adalah posisinya sebagai nadhir. Dia posisinya sebagai nadhir, LPDU. Lalu LPDU ini ada dua proyek yang dinyatakan dalam koror. Ya. Bisa dengan cara Al-Qardul Hasan wal Istismar. Dan ini berarti untuk proyek yang langsung. Bisa dengan cara, satu, dana ini ya. Ada dana dilimpahkan ke unit bisnis. Unit bisnis milik orang ya. Bisa dilimpahkan ke masyarakat. Bisa juga digunakan untuk membeli atau membuat proyek. Buat proyek. Baik. Ada tiga yang dinyatakan dalam koror itu. Kalau yang bentuknya unit bisnis, berarti ini investasi. Invest. Ini qardul hasan, ya. Utang tanpa bunga. Kemudian untuk buat proyek, ini ada banyak ragam yang tadi disebutkan, tapi itu hanya contoh. Bisa buat pabrik, ya. Atau produksi. Produksi. Atau apalagi misalnya di situ tadi dinyatakan untuk properti. Properti. Dan seterusnya. Nah, ketika digunakan untuk proyek, sehingga LPDU sendiri yang ngelola. LPDU beli properti atau membuat properti, lalu dijual. Nah, kalau dijual, apakah itu bukan termasuk menjual wakaf? Itu tidak boleh atau tidak? Yang dinyatakan oleh Koror Majma' bahwa wakaf di sini tetap yang dinilai adalah uang, bukan objek yang dibeli dari hasil uang ini. Dipahami ya? Saya bedakan dengan ini ya. Anda bedakan dengan misalnya masjid. Ada masjid, kemudian orang wakaf ke masjid ini. Niat awal wakaf-wakaf ke masjid ini adalah wakaf untuk pendirian masjid. Niat awal. Ketika niat awalnya untuk pendirian masjid, maka masjid ini nggak boleh dijual. Berarti ini objek wakaf. Masjid ini adalah objek wakaf. Sudah? Karena dia objek wakaf, maka ini nggak boleh dijual. Nah, untuk wakaf tunai, objek wakafnya adalah uang. Objek wakafnya. Kemudian dikelola oleh nadir, dan kemudian digunakan untuk beberapa proyek. Kalau yang utang, jelas ya. Nanti akan kembali lagi ke nadir. Investasi juga jelas. Nanti akan kembali lagi ke nadir. Di sini ada pokok plus untung. Sehingga hartanya berkembang. Terus kalau yang buat proyek ini gimana? Memproduksi sesuatu lalu dijual. Properti kemudian dijual. Ini bukan objek wakaf. Tapi ini metode untuk pengelolaan wakaf. Sehingga ketika ini dijual, nah, ketika dijual, di situ kan ada apa? Margin ya. Margin, ya, pokok plus margin. Saat dijual, pokok plus margin, nah ini nanti kembali ke LPDU. Sehingga tetap mengalir dalam bentuk uang. Maka di sini dinyatakan bahwa objek wakafnya itu bukan fisik, tapi objek wakafnya adalah uang. Nah, ini sangat mungkin untuk digalakkan ya. Misalnya ada sebuah lembaga yang dia diizinkan untuk crowdfunding oleh pemerintah. Nah, ini kalau sudah melibatkan masyarakat untuk wakaf, ini ya tentu saja kalau di negara kita kan di bawah regulasi OJK atau pihak yang terkait. Kemudian ketika mereka melakukan crowdfunding, terkumpullah dana yang sangat besar, lalu dipakai untuk bangun hotel, dipakai untuk apa misalnya, bangun pom bensin, dan seterusnya. Nah, hotel dan pom bensin itu bukan unit wakaf, tapi wakafnya tetap uang. Sehingga sangat mungkin hotel itu dijual. Sangat mungkin pom bensin itu dijual. Kemudian nanti dikembangkan untuk unit usaha yang lain. Baik. Bisa dipahami ya? Beda dengan masjid ini. Ada orang wakaf tanah. Nah, wakafnya kan bentuknya tanah. Maka tanah itu nggak boleh dijual. Lalu orang berbondong-bondong ikut wakaf nilai tertentu untuk pembangunan masjid di situ. Maka kalau sudah seperti ini, tidak boleh dijual. Karena yang jadi objek wakaf adalah fisiknya. Bukan uangnya. Baik, beda dengan yang ini. Niat dari awal wakafnya adalah uang. Maka dia lakukan crowdfunding, penarikan dana dari masyarakat dengan skema wakaf, sehingga tidak balik lagi ke wakif. Kemudian dipakai untuk kegiatan sosial, atau dikembangkan untuk investasi, untuk utang tanpa bunga, termasuk juga untuk pembuatan proyek. lalu nanti dikembalikan ke LPDU. Baik. Kami punya kecil tapi ya. Kami punya kecil. Jadi YAAI ya, meskipun apa jangkauannya sangat terbatas. Tapi alhamdulillah ini sudah bergerak YAAI. Yayasan Amal Abadi Indonesia. Punya sebuah lembaga kecil namanya IBR. Indonesia Bersih Riba. Lembaga ini seperti LPDU. Ya, meskipun dia hanya untuk skop yang kecil. Jadi ada jamaah. Jamaah yang dia menitipkan dana ke IBR. Dengan akad sebagian, ya. Sebagian ada wakaf tunai, tapi ini sebagian. Yang dominan, di sini ada banyak sekali, ada banyak keran yang masuk ke IBR. Yang dominan, donasi. Ada juga dalam bentuk utang. Jadi uang masuk ada yang donasi, ada utang, ada wakaf. Namun yang wakaf tunai ini sangat sedikit. Kemudian ini digunakan oleh IBR untuk membantu masyarakat. Ya, meskipun skopnya masih kecil. Dengan aneka bentuk, ada yang bentuknya donasi sehingga uang tidak balik. Ada yang bentuknya utang sehingga uang balik. Nah, kita belum merambah sampai investasi. Karena dananya belum mampu untuk itu. Kemudian yang utang akan balik lagi ke IBR. Tanpa kelebihan. Prioritas untuk yang utang adalah penyelamatan riba. Tayyip. Namun, karena saking banyaknya permintaan, tidak semuanya bisa dilayani. Pengaduan-pengaduan masyarakat tentang utang ribanya hanya bisa dilayani yang sanggup untuk apa yang sesuai dengan kemampuan IBR. Dan selama pandemi kita libur karena ketika IBR harus apa menyalurkan utang, maka IBR harus melakukan survei dan seterusnya, dan untuk saat ini tidak mungkin ya. Teman-teman para volunteer belum sanggup untuk sampai harus survei. Tayyip. Walhamdulillah sudah ada puluhan ya. Sudah ada puluhan yang bisa terbantukan dengan cara seperti ini. Nah, kita berharap akan lahir LPDU yang barangkali legal secara negara, kemudian bisa menarik dana yang lebih besar lagi, kemudian bisa dikembangkan untuk investasi, untuk membuat proyek, dan seterusnya, yang kemudian nanti hasilnya dan uangnya tetap kembali ke LPDU tersebut, utuh, tidak berkurang, sehingga tetap bertahan nilai, namun bisa memberikan manfaat bagi umat. Nah, dana ini kan nanti terus akan berkembang ya. Nah, berkembang, nanti muncul hasil dari investasi, hasil dari proyek, ini digunakan untuk sosial. Inilah yang disebut dengan al-mauquf alaih. Jadi tetap memenuhi rukun-rukun wakaf, ada mauquf alaih. Mauquf alaih adalah pihak yang menerima manfaat dari wakaf. Sehingga fungsi LPDU hanya mengelola, kemudian nanti tetap hasilnya dikembalikan ke sosial. Baik. Dan mohon diperhatikan, wakaf itu bukan zakat. Jangan sampai orang niatnya zakat, tapi dinilai wakaf. Ini keliru. Karena zakat itu pindah hak milik. Sehingga wajib untuk kemudian diserahkan ke sasaran, itu zakat. Tapi kalau wakaf, dia dikelola oleh LPDU. Sehingga dana itu tidak habis. Kalau zakat, habis. Kalau wakaf, tidak habis. Baik. Selanjutnya, tambahan sedikit dari keterangan yang disampaikan oleh majma. Majma juga menyebutkan bagaimana kalau terjadi resiko. Bagaimana kalau terjadi resiko. Dana wakaf yang masuk ke LPDU, Lembaga Pengelola Dana Umat. Selanjutnya dana ini digunakan untuk banyak proyek tadi ya. Yang beresiko di situ adalah investasi dan proyek. Ada dua kemungkinan yang beresiko. Pertama, investasi. Yang kedua adalah pembuatan proyek. Ditegaskan oleh majma' fikih islami, kalau mau melakukan seperti ini, yang ini nanti berarti memenuhi standar ya, harus memenuhi standar, peluang untung sama dengan apa? Resiko rugi. Jadi harus ada keseimbangan ini, karena ini investasi. Nah, karena harus ada resiko rugi, berarti ada kemungkinan dana ini akan hilang. Boleh nggak untuk seperti ini? Majma' menyatakan diperbolehkan ya, untuk istismar masyru'ah untuk proyek investasi yang sejalan dengan syariat, artinya tidak melanggar. Namun dengan ketentuan ya, taqlilul mukhatir, perkecil resiko. Wa akhdud dhamanat wal kafalat. Wa tawthiqul uqud. Kemudian di poin C, ikhtiyar wasail istismar al-akthar amanan wa tajannubul istismarat dhatal mukhatir al-aliyah. Wajib untuk memilih metode investasi yang paling aman, yang paling prudent. Jadi nilai keamanannya harus diukur. Dan wajib menghindari investasi yang resikonya masih tinggi. Bima yaqtadihil urf at-tijari wal istismari. Ya, sesuai dengan apa? Kondisi urf dalam perdagangan. Kondisi yang terjadi di perdagangan, dan ahli ekonom bisa menimbang seperti itu. Sehingga kalau dana umat sudah siap untuk diinvestasikan, pasti ada resiko. Cuman ini dibuat sekecil mungkin, kecil. Sehingga peluang untungnya dibuat gede, besar. Nah, yang dinyatakan oleh majma' adalah cari proyek yang resiko ruginya kecil. Berarti proyek yang sudah established, yang sudah berjalan bagus. Misalnya apa? Ada nggak kaum muslimin yang punya unit usaha yang sudah berkembang? Rela untuk apa? Menerima dana umat ini agar bergabung di tempatnya. Kadang mungkin sebagian pengusaha dia nggak mau, Anda, ini unit usaha bagus, saya mau kuasai sendiri. Ya, kalau seperti itu, berarti belum siap untuk menyalurkan ini. Karena wakaf kan harus kerjasama banyak pihak. Misalnya ada orang, ya, punya warung. Wah, warungnya apa? Sop balungan. Masya Allah, rame. Nah, kemudian ditawari. Ini, Bapak, ada lembaga sosial, punya dana nganggur. Bisa nggak kami ikut dilibatkan? Dana ini ikut dilibatkan. Biar nanti berputar di situ menghasilkan. Karena warung Bapak kan warung yang sudah bagus, dan nampaknya proyek ke depan, proyeksi ke depan, sangat menguntungkan. Diharapkan untuk bersedia. Ada juga yang punya unit usaha yang lain. Unit usaha A, unit usaha B. Tawarkan. Saya punya unit usaha. Ini punya unit usaha. Tawarkan. Sehingga ada kerjasama jamaah. Ya. Pemilik unit usaha. Pemilik unit usaha yang sudah prudent, yang sudah aman. Saya punya unit usaha nih. Apa Pak bentuknya? Produksi mesin. Nah, ada mesin ini produksi. Alhamdulillah sudah prudent. Kita akan buka cabang. Di Jogja belum ada. Baik, silakan buka cabang di Jogja. Insya Allah aman. Karena sudah banyak orang yang, sudah banyak konsumennya, sudah punya pasar. Insya Allah aman. Baik. Dana umat silakan salurkan di situ. Prudent ya. Pemilik unit usaha yang aman, yang dia sudah establish. Saya punya warung rame, sampai antri-antri. Saya pingin buka cabang. Baik, Anda ketika bersedia buka cabang, libatkan dana umat. Kemudian menghubungi LPDU, ini ada proyek bagus, kita akan buka cabang di sini. Insya Allah laris. Dan seterusnya. Nah, metode itulah yang digunakan untuk memperkecil risiko. Sudah? Tidak cukup dengan ini. Setelah memperkecil risiko, majma' fikih Islami juga menetapkan harus ada akhdud dhamanat wal kafalat. Jadi pertama perkecil risiko, yang kedua adalah harus ada penjaminan. Harus ada penjaminan. Tetap harus ada penjaminan. Penjaminan ini kalau pakai cara konven, ya asuransi. Tapi ini jelas tidak kita rekomendasikan. Ada pakai cara yang syar'i, yaitu individu atau lembaga, individu atau lembaga yang sanggup untuk menjamin. Sehingga misalnya individu, Pak, kalaupun nanti rugi, saya gantikan. Individu ini tidak dibayar. Tapi dia sanggup untuk ngasih jaminan. Kalau nanti dana umat yang dimasukkan ke unit usaha X, yang sudah dengan pertimbangan risiko ruginya kecil, ya, atau atas penawaran dari pemilik usaha, ini nanti insya Allah aman. Lalu pemilik usaha sendiri yang jamin. Saya punya, apa misalnya, punya unit usaha ternak lele. Dan kalau ternak lele resikonya masih besar, ya. Apa misalnya, jualan kerupuk. Yang insya Allah laris setiap pagi. Kemudian saya tawarkan, saya mau buka cabang di sini. Kalau ada dana, silahkan dimasukkan. Ada dana umat, dimasukkan di situ. Dan saya menjamin, nanti kalaupun rugi, tak gantikan. Itu boleh di sini. Sehingga penjaminannya bukan dengan metode asuransi, tapi individu atau lembaga yang siap untuk menggantikan. Insya Allah dengan cara seperti ini, maka dana umat, baik yang dipakai untuk investasi maupun untuk proyek, akan tetap bisa bertahan dengan baik, bertahan nilai, dan bisa berkembang untuk masyarakat. Baik, apa yang saya sampaikan ini jamaah hanya sebatas menyampaikan saran, ya, urun saran dari kesimpulan yang saya pahami berdasarkan koror majma' fikih Islami di bawah OKI dan masalah bagaimana penerapan realnya di masyarakat kita. Kami kembalikan kepada jamaah. Kalau misalnya ada program wakaf yang digalakkan oleh instansi A, instansi B, dan seterusnya, apakah kita boleh ikut? Ya, kalau Anda melihat bahwasanya itu nanti akan manfaatnya kembali kepada umat, silakan Anda terlibat. Semoga bisa menjadi sumber pahala. Tapi kalau Anda melihat, wah nanti ini malah bakal bisa berbahaya atau malah justru dimanfaatkan untuk sesuatu yang nggak baik, Anda alihkan ke yang lain. Sehingga silakan digalakkan wakaf tunai, namun kembali lagi, ya, salurkan wakaf Anda ke tempat yang benar, semoga bisa menjadi pahala yang melimpah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah yang mau bergabung. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang hukum TikTokers yang sedang tenar baru-baru ini. TikTokers. Baik. Pertama, kalau kita mau daftar TikTokers, kita membayar sejumlah uang dan dengan tingkatan tertentu. Seumpama saya mendaftar di salah satu tingkatan, kita akan mendapat cashback sejumlah nominal. Setelah itu, setiap hari kita akan dikasih tugas untuk memberikan like video TikTok, lalu kita kirim buktinya ke aplikasi web. Setiap kali kita like, kita dapat nominal uang yang dimasukkan ke dalam saldo kita. Itu setiap hari, dengan maksimal satu hari hanya dapat melakukan 4 kali like. Dan apabila kita mau dapat lebih, kita harus upgrade tingkat dengan membayar uang lebih besar. Apabila kita mendaftarkan anggota baru, kita dapat nominal uang juga dari pendaftaran anggota baru. Apakah diperbolehkan hal semacam ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Nanti uangnya bisa ditarik nggak? Total uangnya bisa ditarik? Sewaktu-waktu bisa ditarik. Kurang tahu. Ya. Baik, ada banyak suudzon yang bisa kita yang terjadi di situ ya. Pertama, dia ingin crowdfunding, mengumpulkan dana masyarakat. Tapi untuk kegiatan yang sama sekali tidak ada nilainya. Apa nilai plusnya TikTok tadi? Ya, cuma nge-like video. Like video itu like video apa? Nggak jelas videonya, satu. Sehingga bisa jadi video campur nggak karuan, Anda ikut like. Padahal seharusnya Anda dislike. Atau bila perlu laporkan ke YouTube untuk di take down, biar nggak jadi sampah YouTube. Kemudian yang kedua, ketika Anda melakukan seperti ini, dana itu sebenarnya disimpan oleh pihak penyelenggara, lalu nanti akan menjadi dana investasi dia. Kami sangat khawatir itu akan dibawa lari. Apalagi pengelolanya belum dipercaya oleh masyarakat. Minimal, kalaupun tidak dibawa lari, Anda tidak bisa mengambil sewaktu-waktu. Kamu kalau mau ambil, ya berarti harus mundur. Kalau mundur, nggak dapat apa-apa. Ya sangat disayangkan, dana sudah kita serahkan ke orang lain, tapi nggak menghasilkan manfaat. Karena itu kami sangat sarankan, nggak usah ikut yang seperti ini. Dan kalau ada tawaran seperti ini pastikan money game. Ini adalah money game. Sampaikan kepada teman-teman Anda, segera keluar dari sini. Ini lingkaran money game yang tujuannya hanya untuk mendapatkan manfaat uang dari masyarakat. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengenai hadis yang apa namanya mengenai yang menghitung-hitung harta itu Ustaz, saya mau tanya itu bagaimana hukumnya jika misalkan seseorang menghitung misalkan gajinya dihitung misalkan di ada di misalkan contoh dibikin di Excel dihitung misalkan pengeluaran penghitung jadi harus tepat gitu kan terus ada rencana misalkan sampai 5 tahun ke depan gitu. Itu apakah termasuk menghitung-hitung harta gitu kan seperti itu. Jadi yang saya tahu adalah apa namanya saya khawatir itu adalah termasuk yang dilarang juga gitu kan. Itu aja sih Ustaz yang saya tanyakan. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan menghitung-hitung harta? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malan wa 'addada." Celakalah al-humazah lumazah. Yaitu jam amalan wa addadah yang dia punya karakter alladhi jam amalan wa addadah yang dia suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Tafsir yang disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin, beliau menceritakan kondisi orang yang disinggung dalam ayat ini. Dia adalah orang yang sangat sayang dengan harta sehingga ketika dia nyimpen duit di lemari sangat rutin untuk dihitung. Sebentar-sebentar buka lemari dihitung kembalikan. Sebelum tidur, buka lemari, ngitung duit, kembalikan. Bangun tidur, jangan-jangan tadi ada yang ngambil, mungkin ada tuyul masuk ya. Dia buka lemari, ngitung duit, kembalikan lagi. Padahal utuh. Sehingga dia hitung setiap saat. Dan dia merasa senang ketika ngitung duit. Bahkan ketika dia punya masalah begitu, ngitung duit, stresnya hilang. Orang seperti ini dicela oleh Allah Ta'ala. Dan masuk dalam kategori alladzi jam'a malan wa addada. Dan bisa jadi termasuk di sana adalah orang yang punya hobi cek saldo. Ngitung duit kayak gini kan adanya di masa silam. Di masa sekarang tidak ada, Pak. Jarang sekali. Sekarang sudah zamannya digital semua. Baik, sama sekarang juga ada konteks sesuai dengan zaman sekarang. Apa itu ngitung duit? Suka cek saldo. Ngapain ke ATM? Cek saldo. Masya Allah. Padahal saldo hari ini dengan kemarin sama. Besoknya lagi juga sama. Tapi dia merasa senang ketika melihat angka di saldo rekeningnya. Yang punya hobi cek saldo seperti ini bisa jadi masuk dalam kategori alladzi jam'a malan wa addada. Tayyib. Apakah termasuk juga orang yang punya perencanaan uang? Kalau itu untuk individu, saya bisa pastikan termasuk. Kalau untuk individu. Sehingga ada orang yang begitu apa ya begitu rigid dalam masalah belanja pemasukan dan pengeluaran sampai ada neraca keuangan bulan ini masuk sekian, didetailkan belanja sekian. Padahal itu untuk kepentingan pribadinya atau untuk keluarganya. Artinya nggak ada sangkut paut hak orang lain. Sehingga kalaupun itu tidak dia hitung, ada geser, ada kayaknya kok ada yang hilang. Ada yang ini, ada yang ini. Itu kan nggak ada sangkut pautnya dengan hak orang lain. Itu duitmu sendiri. Dan kamu gunakan untuk belanja kepentinganmu sendiri. Ngapain repot-repot kayak gitu? Nambah pekerjaan, nggak ada nilainya. Apa manfaatnya? Ya Pak, kan kita bisa mengukur-mengukur. Apa yang dimaksud dengan bisa mengukur? Apakah Anda tahu takdir kalau kemudian Anda bisa melakukan perhitungan, oh berarti kemampuan saya sekian, maka berarti belanja saya, APB saya, anggaran pengeluaran belanja saya sekian untuk bulan depan, itu akan kemudian menambah rezeki Anda, atau membuat Anda kemudian di posisi aman, nggak bakalan mengalami musibah? Jawabannya tidak. Artinya tinggalkan hal yang sia-sia semacam ini. Dan bisa jadi itu mengurangi keberkahan. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan itu menjadi pelajaran bagi yang lain. Beliau radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau ditinggali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu karung gandum. Dan beliau makan menggunakan gandum itu sebagai bahan makanan Aisyah. Dimasak. Selang sekian lama enggak habis-habis. Kok lama enggak habis-habis? Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu penasaran. Ini kok enggak habis-habis? Sisanya berapa? Akhirnya sisanya ditakar. Dia pengin tahu sisanya berapa. Sisanya itu ditakar. Sehingga sisanya sekian sok. Begitu sisanya ditakar, cepat habis. Makanya bisa jadi ada orang yang terlalu kepo dengan saldonya, dikit-dikit cek saldo, dikit cek saldo. Bisa jadi akan justru malah menyebabkan hartanya tidak bertambah, hartanya tidak berkah. Ya. Makanya sebaiknya, sudahlah, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan terlalu perhitungan. Ya. Dalam arti tidak perlu ada detail buat rencana keuangan dan seterusnya seperti itu. Kecuali kalau ada sangkut paut hak orang lain, silahkan lakukan. Karena kalau yang seperti ini tujuannya adalah menjaga jangan sampai ada hak orang lain yang hilang. Misalnya Anda buat toko, itu kerjasama beberapa orang. Dan Anda sebagai pengelola, berarti kan harus ada pemasukan, pengeluaran, dicatat ya. Untuk laporan ke mereka. Ya. Yang seperti ini diperbolehkan karena ini sebagai tanggung jawab. Sebab ada hak orang lain yang terlibat di situ agar jangan sampai ada hak yang hilang. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau bertanya. Sebelumnya saya mau ceritakan dulu bahwa kita ini 5 bersaudara yang masih hidup. Kemudian ayah juga masih ada. Nah, kakak tertua kita itu kebetulan melakukan... Maksudnya masih mengajukan keinginan untuk melakukan pinjaman ke bank. Kemudian bank meminta syarat untuk barang jaminan. Kemudian yang dijaminkan adalah kebetulan rumah orang tua saya, orang tua kami. Nah, orang tua kami itu masih ada ya Ustadz. Kemudian akad ini akan terjadi di mana bank memberikan syarat juga bahwa kita para ahli warisnya adalah untuk ikut tanda tangan di akad itu, di akad dengan bank konvensional kebetulan. Nah, kami adik-adiknya ini sungguh sungguh takut gitu ya Ustadz dengan dosanya gitu. Dan saya juga dan kami juga tidak ingin ayah saya ini menanggung dosa itu gitu. Jadi saya mohon ada masukan atau saran dari Ustadz. Baik. Apa yang harus kami lakukan untuk membantu kakak saya dan juga ayah saya gitu ya, untuk memberi pengertian. Baik. Itu seperti apa. Bisa saya tanya kakak utang dalam rangka apa tujuannya? Untuk renovasi rumah Ustadz. Untuk renovasi rumah, baik. Cukup. Betul. Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Tayyip. Pertama, mengingat utang yang mau diambil oleh kakak adalah utang melalui bank riba. Sehingga nanti akan ada kesepakatan riba. Maka semua adiknya dilarang untuk ikut tanda tangan. Jika adiknya ikut dan tanda tangan, maka statusnya ta'awun alal ismi wal udwan. Tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Dan membubuhkan tanda tangan itu jika statusnya sebagai saksi, berarti saksi akad riba. Saksi atas transaksi riba. Dan itu mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tua yang menjadi pemilik dari properti yang mau dijaminkan, jika beliau paham, beliau tahu, wajib untuk menolak. Karena itu orang tua bisa diberitahu, kayak gini tidak boleh. Sehingga tidak boleh menyerahkan sertifikat objek tersebut untuk dijadikan sebagai agunan di bank. Baik, semoga dengan ini nanti bisa menghalangi kakak untuk utang ke bank. Selanjutnya, bagaimana solusinya jika kakak tetap sangat membutuhkan untuk renovasi rumah? Jika kakak sangat membutuhkan untuk renovasi rumah, bapak masih hidup tapi ibu sudah meninggal. Ada nggak aset ibu yang menjadi warisan ibu? Kalau ada, segera dibagi. Dan hasil pembagiannya untuk hak kakak segera diserahkan agar itu yang dijadikan sebagai sebagai dana beliau untuk renovasi rumah. Kalau nggak ada, gimana? Kalau nggak ada, ada nggak misalnya aset yang tidak produktif yang dimiliki oleh bapak? Kalau ada, silahkan itu dijual. Kemudian hasilnya dihibahkan oleh orang tua ke seluruh anak. Nah, termasuk juga kakak nanti dapat. Kalau itu ada, insya Allah ini jadi solusi yang kedua. Kalau dua-duanya nggak ada, gimana pak? Apakah saudaranya bersedia untuk bantu ngutangi kakaknya dalam rangka renovasi rumah? Kalau saudaranya bersedia, alhamdulillah, sehingga tidak perlu utang ke bank. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Ya, halo, bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Afwan mau bertanya, Ustaz, di luar tema. Bapak saya itu berselingkuh, gitu ya, Ustaz. Dan pada akhirnya, ketika saya tanya, apakah sudah menikah dengan Ibu X ini, infonya sudah, gitu. Kemudian ibu saya menanyakan ke orang tuanya Ibu X ini, apakah memang benar terjadi pernikahan? Diinfokannya tidak ada pernikahan dan saya tidak pernah menjadi wali nikah, seperti itu. Kemudian pada saat saya tanya ke ayah saya, walinya siapa? Walinya keluarganya. Nah, apakah pernikahan itu bisa dikatakan sah, Ustadz? Seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila memang pernikahan itu boleh gitu, sah atau sah gitu ya. Nah, apakah si ibu saya yang kedua ini, yang istri bapak saya ini akhirnya, dan anak-anaknya berhak mendapatkan waris dari ayah saya, atau bagaimana? Tidak memiliki anak dengan ibu ini, tetapi anak-anak anak bawaan. Bawaan dari suaminya. Baik, saya yang menjadi, apakah bapak dari Ibu X ini masih hidup? Masih, dan masih, ibu ya? Saya menanyakan ke bapak ke ini, maksudnya orang tuanya tuh bapak ibunya gitu, apakah benar terjadi pernikahan, infonya tidak, dan saya tidak pernah merestui pernikahan itu, kalaupun ada gitu ya. Nah, baik. Seperti itu Ustadz, dan ayah saya itu memiliki tiga bidang tanah, yang dua itu sudah dihadiahkan sih, maksudnya sekarang selama hidup ini dihadiahkan, nanti satu untuk buat kamu, satu buat adikmu, tetapi catatannya boleh dikelola ibu saya selama ibu saya masih ada gitu kan, dan yang satu tanah itu bapak saya minta izin ini saya kelola gitu, nanti kalau saya nggak ada ini akan dijadikan waris gitu, walaupun sumber dana dari tanah yang ketiga ini dari ibu saya Ustadz gitu. Baik. Begitu Ustadz, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustadz ya. Pertanyaan Anda disampaikan dan didengar live ya, sehingga mungkin bisa digunakan kalimat yang lebih menutupi kondisi misalnya ada seseorang yang melakukan seperti ini. Itu sebagai bagian dari cara agar tetap menjaga adab ketika kita hendak menyampaikan sebuah kasus. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi kita semua dan Allah memberikan ampunan bagi kaum muslimin yang melakukan kesalahan. Innahu waliyyu dzalika, innahu waliyyu taufiq wa huwal qadiru alaiha. Kemudian terkait kasus yang Anda tanyakan, yang saya pahami bahwa pernikahan Bapak dengan Ibu X ini tidak sah karena ada wali yang sah, yaitu ayahnya Ibu X ini, sementara dia tidak dilibatkan dalam pernikahan itu. Artinya, hak perwalian dilimpahkan ke yang lain padahal ada wali yang legal, wali yang sah. Karena itu pernikahannya adalah pernikahan yang batal. Jika memang betul pengakuan Bapak sudah menikah, tapi pernikahan ini adalah pernikahan yang batal. Karena pernikahan yang batal, jika tetap mau dilanjutkan, segera diulang. Sehingga sampaikan kepada Bapak, bentuk taubatnya adalah nikah yang syar'i. Bentuk taubatnya nikah yang syar'i, kemudian Anda jelaskan, kalau mau betul-betul nikah, maka harus menghubungi orang tuanya, bapaknya, kemudian dinikahkan oleh sang bapak. Ya. Apakah nanti mau dilaporkan ke KUA ataukah tidak, yaitu urusan pribadi. Tapi pernikahannya harus legal secara syar'i. Baik. Kemudian anak bawaan apakah dapat warisan? Jawabannya sama sekali tidak. Itu anak orang lain, bukan anak bapak Anda. Sehingga dia bukan saudara Anda, itu adalah orang lain. Sehingga statusnya bukan saudara sebapak, bukan saudara seibu, berarti dia orang lain. Karena itu dia anak tiri, sehingga bapak atau dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari bapak Anda. Selanjutnya, untuk harta yang tadi ditinggalkan oleh, atau yang tadi dipesankan oleh Bapak, yang menjadi warisan Bapak hanya harta dari Bapak, dan harta milik Bapak. Kalau milik Ibu kemudian dikelola oleh Bapak, ya nanti kalau beliau meninggal, kembali lagi milik Ibu. Tidak bisa kemudian pindah hak milik jadi milik Bapak. Sehingga perlu ditegaskan dulu, mana harta Bapak, mana harta Ibu, agar nanti ketika salah satu di antara mereka meninggal, bisa diketahui ini mana yang menjadi warisannya, mana yang bukan jadi warisannya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Baik, mohon maaf Bapak, suaranya tidak terdengar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Iya. Apa Ustaz? Anda mau bertanya Ustaz? Ini kan gabung di satu bisnis digital. Bisnis digital, ya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dilanjut, Bapak. Ya. Apa Ustaz? Bapak mute televisinya biar tidak dengar saya, ya. Oh. Baik. Volumenya dikecilin biar enggak dengar saya lewat TV. Bapak komunikasinya lewat telepon. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya. Nah, ini kan gabung di komunitas bisnis Ustaz, bisnis digital. Yang menjadi masalah? Saat gabung itu kan di situ iklannya kan promo Ustaz. Nah, Pak, promo itu meningkatkan omset. Karena iklannya promo dan seminarnya gratis, jadi anak ikut. Setelah anak ikut, ternyata di situ kita kalau mau gabung di bisnisnya itu, kita harus beli aplikasi. Karena bisnisnya kan bermodal aplikasi. Nah, nanti saat kita sudah beli aplikasi, kita akan diajarin cara mengaktifkannya, cara mengelola pelanggan. Pokoknya banyak fitur-fiturnya, Ustaz. Nah, pada saat saya gabung itu, Ustaz, karena salah satu tujuannya untuk meningkatkan omset penjualan saya sekalian, karena adanya peluang bisnis di situ. Jadi setiap peluang bisnisnya apa, Pak? Dia ada banyak Ustaz, bisnis usaha di situ, kayak salah satunya laundry, ya ada aman, ada travel haji dan umroh. Setiap kita berhasil menjual produknya, kita dapat Ustaz. Berarti posisi budget, Bapak hanya marketing ya? Produknya milik orang lain. Marketingnya di sini. Tapi Bapak harus beli aplikasi. Berapa harga aplikasinya? Harga aplikasinya Ustaz, karena kemarin itu masa promo, Anda dapatnya 900 ribu. Baik. Kemudian Bapak nanti pasarkan melalui aplikasi ini atau melalui yang lain? Nah, Ustaz, Anda promokan ke orang. Jadi setiap ada yang mau beli, kita harus lewat link, Ustaz. Semuanya lewat link. Biar misalkan ada yang mau beli tapi tidak punya link, itu tidak bisa connect, Ustaz. Baik. Baik, cukup, Bapak. Betul, satu lagi, Ustaz. Cukup ini dulu, ya? Oh, ya, namun, Ustaz. Sebenarnya masih banyak hal yang belum jelas dari pertanyaan yang Bapak sampaikan. Cuman begini, pada prinsipnya goror itu terjadi ketika ada orang yang bayar, sementara tidak ada kepastian apakah nanti dia dapat manfaat ataukah tidak. Bapak diminta bayar 900, itu pun sudah harga promo, berarti mungkin harga normalnya di atas 1, di atas 1 juta. Ketika itu dilakukan, dia membayar sebagai marketing. Di hadapannya ada peluang, peluang pasar. Kalau dia bisa memasarkan, dia bisa untung dapat fee. Kalau dia nggak dapat pasar, gimana? Dia rugi karena aplikasi ini nggak bisa dipakai kecuali untuk kasus itu. Sehingga dia nggak bisa menggunakan aplikasi ini untuk kegiatan yang lain. Karena itu untuk sementara dari informasi yang Bapak sampaikan, jika hanya fokus seperti ini saja, ada banyak peluang bisnis ya, ada banyak merchant di situ yang dia berjualan baik jasa maupun produk, lalu Bapak menjualkan produk-produk mereka. Dari sekian banyak ini, apakah semuanya real karena dia baru? Yang kedua, ketika Bapak berhasil menjualkan, kira-kira berapa persen yang bisa Bapak dapatkan untuk bisa menutupi 900 ribu yang Bapak gunakan untuk beli aplikasi? Karena itu, wallahu ta'ala alam, saya melihat ini goronnya masih terlalu besar. Ya, karena yang gratis seperti ini banyak. Anda bisa menjadi misalnya reseller dari para pemilik produk yang ada di marketplace, dan itu free. Nggak harus bayar. Sehingga Anda bisa pasarkan-pasarkan. Dan itu tanpa harus beli aplikasi. Cukup menggunakan aplikasi yang ada. Saya cuma punya dugaan bahwa ini adalah bagian dari bisnis bisnis MLM ya, multi-level marketing. Sehingga nanti ujung-ujungnya Bapak kalau bisa mereferensikan, referral ke orang lain, lalu dia ikut gabung, Bapak dapat fee dan seterusnya. Karena itu kami sarankan sebaiknya tidak perlu terlibat, karena gorornya masih sangat dominan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan besok, tanggal 1 Februari, ya, kita akan mengawali kajian perdana untuk bedah buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang berkah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.